Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adanallahu iyyakum minan nar. Masyarul muslim rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian, kita pun bisa menghadiri majalis ilm yang penuh dengan barokah dan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang mau duduk di majelis ilmu dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka duduknya kita di majelis ilmu adalah suatu keutamaan dan keagungan yang besar yang kita akan diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala setimpal. Annal jaza'a min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dari jenis amalannya. Semakin besar amalan yang dikerjakan, maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkannya. Naam. Menuntut ilmu bukan perkara yang ringan, yang kecil, tapi perkara yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menasihatkan kepada kita kaum muslimin di saat ini, ya, untuk kita melakukan jihad adalah jihad menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu agama. Kita bersabar duduk di dalamnya. Kita menulis, mendengar, menghafal, memurojaah. Ini juga termasuk jihadun fi sabilillah. Karena memerlukan tenaga yang besar. Memerlukan pikiran yang besar. Agar dia bisa memahami dan mengerti apa yang dia pelajar dari ilmu agama ini. Maka di malam hari ini kita kembali membaca salah satu karya Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu Kitabul Ilm. Di sini pada halaman 130, yaitu pertanyaan yang ke-82. Su'ila ghafarallahu lah, ما قول فضيلتكم في بعض الطلاب الذين يدرسون من أجل الوظيفة والراتب وكذلك ما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث أو يعد لهم الرسائل أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات علمية. Ditanya, semoga Allah mengampuni beliau, yakni Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, apa kalam kalian atau apa ucapan kalian wahai Syekh yang mulia, pada sebagian penuntut ilmu yang mereka ketika menuntut ilmu atau ketika mempelajari suatu pelajaran, yang niatnya hanya untuk mendapatkan jabatan. Jadi dia menuntut ilmu syar'i tujuannya agar dia bisa menjadi seorang pejabat. Waratib atau dia menuntut ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan bagian dunia, ya, berupa al-fulus, uang. Naam. Dan demikian pula ada yang sebagian mereka melakukannya, ada yang istijar, menyewa untuk menuliskan kepada mereka karya tulis atau suatu pembahasan, atau agar dibuatkan baginya rasail, risalah-risalah, atau mentahkik, ya, ingin ditahkikan sebagian kitab-kitab yang dengan itu dia akan memperoleh ijazah, ijazah syahadah ilmiah. Nah, jadi bukan jerih payah sendiri, tetapi melalui orang lain yang membuatkan karya tulis pembahasan suatu pembahasan atau mentahkik meneliti suatu kitab yang dengannya dia bisa mendapatkan ijazah. Dan ini ternyata penuntut-penuntut ilmu sekarang banyak, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Mereka kuliah sekedarnya, yang penting terakhirnya bisa untuk menghadirkan apa yang diinginkan oleh dosennya atau apa yang diinginkan oleh jami'ah. Bisa menyewa orang, tuliskan ini, pembahasan ini, nah, atau teliti kitab ini. Bukan dia, tapi menyewa orang. Tapi ujungnya dia yang mendapatkan ijazahnya. Fajaba fadilatuhu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, yajibu ala talabil ilmi ikhlasun niyyah lillah azza wajal. Wajib bagi penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah azza wajal. Ya, jangan ada niatan yang lainnya agar mendapatkan bagian dari dunia atau ingin mendapatkan sanjungan atau ingin mendapatkan jabatan atau yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Ketika menuntut ilmu agama, maka dia betul-betul memurnikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sampingan-sampingan yang lain. Berbahaya. Sebesar apapun amalan yang dikerjakan seorang hamba, jika diniatkan untuk yang lain, maka dia tidak bisa mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di sisi manusia dia orang yang tersohor, terkenal, masyhur, terkenal, tetapi karena niatan-niatan tadi yang tidak baik, maka rendah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyatakida annahu ma qara'a harfan wala kalimatan wala tamma safhatan fil ilmi syar'i illa wa huwa yuqarribuhu ila Allah azza wa jal. Dan agar dia meyakini bahwasanya tidaklah dia membaca satu huruf, tidak pula satu kalimat, atau menyempurnakan satu halaman di dalam menuntut ilmu syar'i, kecuali dengan itu dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jal. Naam. Ya, dia mempelajari huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, atau dia bisa menyempurnakan satu halaman atau beberapa halaman, maka dengan itu dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang lainnya. Walakin kaifa yumkin ay yanwiya at-taqarrub ila Allah bi talabil ilm? Akan tetapi kata Syekh, bagaimana mungkin dia meniatkan untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jal bi talabil ilm ketika dia menuntut ilmu? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, yumkinu dhalik, ya, memungkinkan hal itu. Li'annallahu amara bih. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa ketika menuntut ilmu syar'i dia niatkan untuk taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menuntut ilmu agama itu ibadah? Dan ibadah itu tidak boleh peruntukan kecuali hanya untuk Allah. Sehingga dia menuntut ilmu agama dan termasuk ibadah dan niatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu idza amara bi syai'in fa fa'alahu al-insan imtisalan li amrillah. Dan Allah Subhanahu wa taala bila memerintahkan sesuatu, maka manusia mengerjakannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Imtisalan li amrillah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing kita yang bisa mengetahui diri kita apakah ikhlas atau tidak, kita yang mengetahuinya. Yang lain bisa kita menilai secara zahir, adapun hatinya Allah yang mengetahui dan dirinya sendiri. Naam. Maka ketika dia berangkat dari rumah, dia betul-betul periksa hatinya, kalbunya. Apakah saya berangkat ke sana ini hanya karena ada undangan teman? Atau saya berangkat di sana karena malu selama ini tidak pernah menghadiri majelis? Atau niatan-niatan yang lain, mungkin ada perjanjian bisnis? Naam. Nah, dia sendiri yang bisa mengetahui kadar niatan keikhlasannya atau ikhlas atau tidak. Naam. Kalau memang ada niatan-niatan semacam ini, dihindarkan itu. Yang paling utama saya menuntut ilmu, adapun yang lainnya itu sampingan saja. Kalau saya bisa bertemu, ya alhamdulillah. Kalau enggak ketemu, tidak masalah. Yang penting saya bisa menuntut ilmu agama. Fatilka ibadatullah. Naam. Sesuatu yang menjadi perintah Allah dan manusia melakukannya, itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ibadatullah ya imtithalu amrih. Karena beribadah kepada Allah itu melaksanakan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nahyihi, dan menjauhi larangannya. Naam. Wa talabi mardatihi wa tikai uqubatihi, dan dia meminta atau menuntut, ya, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya hamba ini untuk takut kepada Allah. Naam. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Betul-betul takwa, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka bila Allah murka kepadanya, maka dia mau ke mana? Mau ke langit, langitnya Allah. Mau ke laut, lautnya Allah. Mau di bumi, buminya Allah. Mau ke mana? Nanti di akhirat diancam dengan siksaan yang dahsyat, yang pedih. Naam. Maka sungguh sangat celaka manusia kalau di dalam dunia tidak ada keinginan untuk berbuat baik, tidak ada keinginan untuk memperbaiki dirinya. Sangat merugi. Sungguh-sungguh sangat-sangat merugi. Kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah demikian banyak, tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa. Kita saja kalau sakit mata umpamanya, ya, puluhan juta atau ratusan juta untuk mengeluarkan biaya satu biji mata itu. Naam. Biayanya besar. Bahkan mungkin kita tidak mampu. Allah hanya minta kepada kita ibadah saja. Itu pun ketika ibadah Allah membalasnya. dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Surga. Coba siapa di antara kita yang memiliki rumah di bawahnya sungai mengalir? Baru bukan sungai kotoran, sungai yang indah, nyaman dipandang. Naam, baru kekal selama-lamanya. Tidak merasakan tua, tidak merasakan capek. Punya pendamping lagi. Ya, bisa akhir ya. Iya, ada pendampingnya. Naam, Mbah ada pendamping, Mbah. Naam. Ada pendampingnya, bukan sendirian. Masya Allah. Balasan yang luar biasa. Kalau seandainya seluruh amalan kita, kita kumpulkan untuk menukar ini, mengganti ini, tidak akan cukup. Coba bayangkan, umur kita paling 60 tahun. Sementara kehidupan di sana berabad-abad, tidak ada berakhirnya. Kalau seandainya 60 tahun, ya kasih 60 tahun aja kan. Nah, ini tidak selama-lamanya. Ya, tidak berakhir. Coba kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak berakhir, terus seperti itu. Padahal kita disuruh beramal semasa hidup kita saja, mungkin paling lama ya 100 lah. Nah, balasannya lebih dari itu, lebih tidak bisa dihitung. Naam, ya kekal ahlul jannah, kekal selama-lamanya fil jannah. Terus kenikmatan yang dia akan dapatkan. Wa min ikhlasin niyyah, dan diantara ikhlasnya niat fi talabil ilmi, ketika menuntut ilmu, ayyanwiya raf'al jahli an nafsi wa an ghairih, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, termasuk mengikhlaskan niat ketika menuntut ilmu, dia meniatkan untuk menghilangkan atau mengangkat kejahilan dari dirinya. Jadi bahwa kita ini semuanya jahil. Ketika kita dilahirkan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika kita keluar dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian meningkat, tahu ini, tahu itu. Naam, punya ilmu ini, punya ilmu itu. Nah, baru disitulah dia mulai mengetahui ini kebaikan, ini keburukan. Kebaikan dikerjakan, keburukan ditinggalkan. Naam. Ya. Jadi dia meniatkan ketika menuntut ilmu untuk mengangkat dari dirinya kejahilan, dan juga untuk mengangkat kejahilan itu dari orang lain. Nah, dia niatkan dirinya untuk belajar biar dia pandai. Nanti kelak dia akan kembali ke daerahnya atau ke kampungnya atau di masyarakatnya, juga akan mengajarkan ilmu sunnah, ilmu-ilmu yang seperti itu. Pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi SAW, lebih baik dari unta merah. Kalau satu orang saja mendapatkan hidayah karena perantara kita menyampaikan kebenaran, itu sudah jauh lebih baik daripada kendaraan yang termahal. Nah, jadi kita harus semangat. Ya, jangan pedulikan kata orang, apa pian di situ duduk. Apakah nanti pian jabatannya tinggi, nanti jadi orang kaya. Enggak usah pedulikan. Ya, itu waswas syaitan. Naam, yang jelas janji Allah kita meyakini seyakin-yakinnya. Ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ghairi minal ummah, yaitu mengangkat kejahilan yang lainnya dari umat ini. Wa alamatu dzalik, dan tanda-tandanya yang seperti itu, annar rajula tajiduhu bada talabul ilm muta'assiran bima talaba. Ya, tandanya bahwa ketika seseorang engkau menjumpainya setelah dia menuntut ilmu, itu ada pengaruh ya, ada asarnya, ada bekas apa yang dia telah tuntut. Naam. Jadi kalau umpama dulunya sebelum menuntut ilmu, pokoknya preman dialah. Tapi setelah pulang menuntut ilmu, mulai berubah. Naam, mutaghayyiran fi sulukih. Berubah. Dia merubah perilakunya. Artinya perilaku yang dulunya dia tidak mengetahui kalau itu keburukan, dirubah menjadi yang baik. Naam, dirubah menjadi yang baik. Wa manhajihi wa minhajihi, demikian pula manhajnya dirubah sama dia. Dia dulunya banyak terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Dia rubah, dia selalu amalannya dicocokkan dengan sunnah-sunnah Nabi, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diperbaiki. Nah, ini pengaruhnya. Wa tajiduhu harisan ala nafsi ghairihi, dan Anda akan menjumpai dia atau mendapati dia bersemangat untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya. Diarahkan, oh ini kebaikan ikuti, oh ini keburukan jauhi. Nah, itu pengaruhnya. Ya, oh ini jalan-jalan keselamatan terus ikuti. Oh ini jalan keburukan jangan. Naam. Ya, dia akan bersemangat untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Wa hadha yadullu ala anna niyatahu fi talab ilmi raful jali anhu wa an ghairihi fayakunu qudwatan, dan ini menunjukkan bahwa berarti niat dia dalam menuntut ilmu ya untuk mengangkat kebodohan darinya dan dari yang lainnya, dan dia ini menjadi qudwah, menjadi panutan. Naam, ya, mencontohkan kepada teman-temannya atau kepada yang diajari kebaikan-kebaikan. Naam. Ada kawan-kawannya yang berbuat buruk, ditegur dan dinasihati. Demikian seterusnya. Pokoknya menjadi kedua, menjadi teladan dia. Solihan, dan dia orang yang soleh. Naam. Jangan memerintahkan kebaikan, tapi dia sendiri tidak berbuat baik. Muslihan, dan selalu mengadakan perbaikan, islah, memperbaiki kondisi manusia. Wa hadza ma kana alaihi salafus saleh, inilah yang salafus saleh berada di atasnya. Semangat duduk bersama Nabi menuntut ilmu agama. Naam. Ketika selesai menuntut ilmu agama bersama Nabi, kembali ke keluarganya, juga demikian menyampaikan kebaikan. Bahkan di antara mereka ada yang diutus Rasulullah untuk ke negeri Al-Yaman. Naam. Seperti Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Naam, dan yang lain dari kalangan para sahabat yang diutus Rasulullah untuk mengajari manusia. Jadi mereka menuntut ilmu dulu, berilmu dulu. Setelah mereka mendapatkan ilmunya, baru mereka terjun memperbaiki manusia, mendakwahi manusia. Bukan baru sehari dua hari, Naam, dapat ilmu di jalan, kemudian dia memakai imamah setebal ban Vespa, ya Pak. Naam, bermula jubah, kemudian dia sudah menjadi kayak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam, tidak seperti itu, dipelajari perlahan-lahan dipelajari. Naam, setelah dia pelajari baru dia berusaha untuk ya, hijrah atau pergi berdakwah ke tempat yang lain. amma ma alaihi al-khalaf al-yawm. Adapun apa yang terjadi setelahnya atau di masa-masa belakangan ini, fa yakhtalifu katsiran an dhalik, maka berbeda jauh. Naam. Berbalik. Dulu mereka semangat, para salaf kita semangat, belakangan ini mengendur semangatnya. Ya sudah, terima jadi. Karya-karya orang, orang lain yang bikin, tapi terakhirnya atas nama dia. Biar dia yang masyhur. Fatajidul adad al-kabirah minatullab fil jami'at wal ma'ahid minhum min niyatihi la tanfa'uhu fi dunia wal akhirah. Engkau akan mendapati jumlah yang besar dari para penuntut ilmu, baik itu di jami'at, di universitas, di kampus-kampus, wal ma'ahid, dan di ma'ahad-ma'ahad. Maka di antara mereka dari niatnya tadi, ya, tidak dapat memberikan manfaat kepadanya dunia dan akhirat. Bal tadurruh, bahkan bisa membahayakan, memberikan madarat. Allahul musta'an. Kalau sudah seperti ini kondisinya, naam, cepat-cepat diperbaiki. Fawayanwi ayyasila ila syahadah, yaitu dia meniatkan ketika mempelajari ilmu agama, ilmu syariah, hanya untuk memperoleh ijazah, memperoleh bukti kalau dia sudah pernah duduk di universitas ini, universitas itu. Ya, tujuan ketika menuntut ilmu tiada yang lain melainkan yang penting bisa ijazah. Karena dengan ijazah anggapannya mudah untuk mendapatkan jabatan, mudah untuk mendapatkan uang, dan mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari bagian dunia. Jadi kalau begitu, ya, orang yang mengajak ilmu agama itu tidak punya fulus, tidak punya uang, ya nanti ada. Allah akan datangkan rezeki. Naam. Masing-masing kita sudah ada rezekinya. Naam. Jangankan kita, hewan di laut yang cuma buka mulut saja, kalau pas air pasang, dapat rezeki. Bisa membesar. Ya. Yang nempel di kayu atau nempel di batu itu, dia kan tidak punya kaki. Cuma usahanya buka tutup, buka tutup. Iya kan? Apa namanya itu, Amis Wari? Kerang-kerang di laut itu, nah. Itu benda-benda yang nempel di batu. Pertama kita lihat kecil. Sehingga berikutnya, sudah besar. Sudah bisa dimanfaatkan, dimakan. Nah, bisa dicungkil sudah. Biasa yang hidup di pantai itu bisa, kalau air lagi turun bisa kita jalan-jalan ke pantai cari-cari, itu semuanya nempel di batu, batu besar, jadi tidak bisa bergerak dia, ya, buka tutup, mbah. Masya Allah, batunya itu keras, itu bisa membesar dia di situ. Qadarullah, Allah berikan enam keistimewaan. Nah, itu saja ada rezekinya. Apalagi kita, ya, bisa ke Balikpapan, bisa ke Jawa, bisa kemana-mana. Nah, bisa terbang kemana-mana. Ada yang terbang, ada yang berjalan, ada yang berenang. Nah, dengan berbagai cara. Mudah aja rezekinya. Kapan dia meninggal berarti, ya sudah, di situ berakhir sudah rezekinya. Tidak ada sudah. Selama dia masih hidup, akan tetap terus. Dia akan hidup dan dapat rezeki. Likai yatawassalu biha ila dunya faqat. Sehingga dia ketika menuntut ilmu agama diniatkan hanya untuk mendapatkan ijazah, maka dia dapatkan hanya itu, hanya untuk dunia saja, tidak lebih. Faqad ja'a tahdhiru minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang peringatan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah azza wajal la yata'allamu illa liyusiba bi ardhon minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah ay rihiha atau rihuha. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam Al-Mishkat. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dia mengharapkan untuk wajah Allah Azza wa Jal, nah ketika dia menuntutnya, mempelajarinya, tetapi ternyata tidaklah dia mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan dengannya bagian dari dunia, maka dia tidak akan memperoleh arfal jannah yaumul qiyamah, yaitu rihuha. Dia tidak memperoleh bau aroma al-jannah. Naam. Jadi memang dunia itu di sisi Allah rendah. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini tempat penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Maka pernah Nabi SAW tidur di tikar anyaman. Ketika para sahabat melihat Nabi, di belakangnya masih membekas, ya, anyaman tikar itu membekas di badan Nabi. Maka para sahabat, Rasulullah, tidakkah kita bikinkan kasur yang empuk, maksudnya yang nyaman? Orang Banjar bilang nyaman, yang mantap lah. Kata Nabi, tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan seperti orang yang bernaung di bawah pohon. Setelah itu dia pergi kembali. Ini Rasulullah. Ya, jadi di dunianya singgah berteduh sebentar. Ya tadi kita paling 50 tahun, 60 tahun, sementara kehidupan akhirat tidak berakhir. Sudah untuk abdul abad, selama-lamanya. Jadi dunia yang kita dapati, yang kita peroleh, itu kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa hadza khatarun adzimun, ini bahaya yang sangat besar. Kalau seseorang mempelajari ilmu agama yang seharusnya diarahkan untuk wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan bagian dunia. Ini bahaya yang besar, khatarun adzim. Ya, betul-betul bahaya. Fa ilmu syar'i taj'alhu wasilatan ila ardi dunya. Maka ilmu syar'i Anda menjadikannya sebagai wasilah untuk memperoleh bagian dunia. Naam. Wa hadha qalibun lil haqa'iq. Maka ini menyelisihi hakikatnya. Naam. Wa talib idza akhlasun niyyah ja'at hudunya taba'an walan yafutahu syai'un. Ya, para penuntut ilmu, jika dia dalam menuntut ilmu itu betul-betul apa ini, ikhlas murni niatnya, maka dunia itu akan datang kepadanya. Ya, akan ada sudah jatahnya. Tahu-tahu ada yang beri, oh ya alhamdulillah. Naam. Dunia akan datang kepadanya. Dan tidak akan luput. ya, atau tidak akan terlewatkan syai'un, sesuatu pun. Naam. Wa sayakhruju huwa wa man yurid asyhadah li dunya ala hadin sawa. Sehingga ketika dia lulus, selesai, keluar dari menuntut ilmu di jami'ah, di kampus atau di ma'had-ma'had, ketika dia keluar, ya, di samping dia mendapatkan keridhaan dari Allah, dia pun akhirnya dapat juga syahadah, dapat juga ijazah, ya, untuk bagian dunianya. Dan sama. Nah, jadi ijazah itu tidak terlalu penting bagi dia. Yang penting niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juga di penghujung dia belajar dapat juga. Nah, jadi bukan ya satu-satunya yang diharapkan dari ijazah itu, enggak. Tapi memang dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti terakhirnya juga sudah selesai dapat juga. Nah, sehingga dapat dua-duanya. Balil mukhlis aktsar tahsilan lil ilmi wa ablagh rusukhan fihi. Bahkan orang yang ikhlas tadi, dia akan lebih banyak memperoleh ilmu. Naam, dan dia akan memperoleh kedalaman ilmu. Rasikh di dalam dia menuntutnya. Wa innama mimma yusaf lahu kama dzakara as-sa'il. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan sebagaimana penanya tadi menyebutkan bahwa anna ba'd at-tullab yasta'jirun, bahwa sebagian penuntut ilmu menyewa orang, ya, untuk melakukan suatu karya ilmiah ataupun pembahasan buhuth ar-rasail, atau menyuruh orang, menyewa orang agar dia dibuatkan semacam risalah, suatu pembahasan, sehingga dengan itu dia pun bisa memperoleh syahadah, memperoleh ijazah ilmiah. Aw man yuhaqqiqa ba'dul kutub, atau ada yang menyewa orang untuk mentahkik, meneliti, ya, kitab-kitab. Naam. Dikatakan kepada seorang, ayo hadirkan kepadaku biografi haulai, biografi ini. Maka waraji al-bait fulani, maka dia meroja'ah suatu pembahasan fulan. Thumma yuqaddimuhu risalah yanalu biha darajah. Kemudian setelah selesai menyewa orang tadi, naam, kemudian diberikan rupanya kepada pihak kampus, diberikan ini hasil, dianggapnya hasil punya dia, padahal dia nyewa orang. Naam. Sehingga dia pun bisa mendapatkan nilai, yang dengan nilai itu dia pun bisa diterima. Naam, sehingga dia bisa mengajar di tempat itu atau yang semisalnya. Fahadha fil haqiqati mukhalifun limaqsudil jami'ah wa mukhalifun lil waqi'. Maka ini pada hakikatnya menyelisihi tujuan seseorang itu menuntut ilmu di kampus, karena menyelisih kenyataannya, bukan punya dia, dia nyewa orang. Nah, tapi terakhirnya ya dia yang penulisnya, dia yang mengatakan, dia yang menulis. Wa ra'annahu na'un min al-khiyana, maka saya memandang ini bagian dari khianat. Dia tidak mau repot, tidak mau belajar, tidak mau sungguh-sungguh. Yang penting terakhirnya ada ya, yang bisa dia berikan kepada pihak kampus. Nah, sehingga dia bisa diterima atau lulus dan seterusnya. Ada lumbah. Masih ada tersisa lagi sedikit lagi. Kita teruskan sedikit lagi. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Li'annahu la budda ay yakuna al-maqsud min ar-risalah huwa ad-dirasah wal 'ilm qabla kulli syai'." Karena sungguhnya mesti, ya, yang dimaksud dengan risalah, karya risalah, maka dia harus dipelajari dan diilmui sebelum segala sesuatunya. Jadi dari hasil karya sendiri dia pelajari, dia ilmui. Naam. Fa idza kana al-maqsud min dhalika asy-syahadah faqad. Kalau maksudnya hanya untuk memperoleh ijazah, ya, memperoleh ijazah saja, fa inna law su'ila ba'da ayyamin al-mawdu' alladhi hasala 'ala asy-syahadah fi lam yujib. Sesungguhnya dia kalau seandainya ditanya, ya, setelah berlalu beberapa hari dari pembahasan yang dia sendiri, orang menganggap itu pembahasan dia, padahal ternyata menyewa orang. Nah, yang dengannya dia mendapatkan ijazah tadi. Kalau dia ditanya tentang permasalahan yang dia menulisnya sendiri, lam yujib, maka dia tidak bisa menjawab, karena bukan karya dia, menyewa orang untuk membikinkannya. Maka kata Syekh, dia memandang bahwa ini bagian dari khianat. Lihada uhadziru ikhwani alladhina yuhakkikuna al-kutub. Oleh karena itu saya peringatkan kepada saudara-saudaraku yang mereka meneliti, menelaah kitab, ya, menelaah kitab-kitab. Awilladhina yahduruna rasail, atau mereka yang menghadirkan, mendatangkan karangan-karangan karya tulis. Ala hadan nahwi minal akibatil wakhimah, ya, semisal ini seperti yang disebutkan di atas, maka ini akibat yang sangat buruk, akibat yang sangat mengerikan. Naam. Wa qulu innahu la ba'sa nal isti'anati bil ghair. Kata Syekh, saya mengatakan tidak mengapa untuk meminta bantuan terhadap yang lain. Walakin laisa ala wajhin an takuna risalah kulha min sun'in ghairihi. Akan tetapi karya tulis yang ditulisnya itu tidak seluruhnya dari bantuan yang lain. Mungkin hanya beberapa kalimat atau beberapa sub pembahasan dia bertanya kepada yang lain, tapi jangan seluruhnya. Naam. Ya, wafaqallahu al-jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, lil ilmin nafi', terhadap ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amal yang salih. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengabulkan. Ini yang kita bisa dan pelajari, semoga bermanfaat. Yang intinya bahwa ketika kita menuntut ilmu agama, kita niatkan betul-betul hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ternyata ujung-ujungnya ada ekornya, maka ini tidak membahayakan. Naam. Tidak membahayakan. Tapi yang pertama, kita betul-betul membulatkan niat semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallam bisawab. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakumullah.